jangan kau bimbang, ku bukan lelaki pencuri hati. Hanya lelaki biasa yang lucu mencuri hati. Jangan kau bimbang, ku mempermainkan hati. Jangan kau bimbang, ku kan senari hidupmu. Berikan aku kesempatan untuk meluahkan segala rasa ini. Aku berjanji kepadamu dan ku curahkan segala rasa cinta yang ada. Jangan kau bimbang, jangan kau bimbang. Pandangan matamu memukau ku seketika. Senyuman manismu membuatku terpesona. Tiba trafik hatiku memecut lalu. Laju seperti panahan hujan ribu. Oh, berikan aku rasa ini. Aku berjanji padamu kan ku curahkan segala rasa cinta yang ada. Segala rasa cinta yang ada, ku berikan aku.